30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci, oh harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bulan matamu yang memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin satu nanti ku ungkap semua isi di hati. Padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan berbisu. Ingin ku maki diriku sendiri sayang padamu. Aku sayang padamu.